بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membaca hadis terakhir atau membaca hadis yang cukup panjang dalam bab as-sabr, yaitu hadis sahabat Suhaib, dan kita telah menyebutkan di sana, membahas beberapa faidah dan hukum-hukum fikih atau akidah yang diambil atau dipetik dari hadis yang mulia tersebut. Pada pertemuan yang lalu sebenarnya masih menyisakan beberapa pembahasan yang belum sempat tersampaikan dan satu pertanyaan belum terjawab. Pertanyaan itu adalah, apakah dibenarkan untuk menjadikan hadis Suhaib yang telah kita baca tentang kisah anak muda yang berhadapan dengan penguasa yang kafir, yang menggunakan seorang sahir, seorang tukang sihir, untuk mempertahankan kekuasaannya dan menzalimi rakyatnya, sehingga pada ringkas cerita hadis tersebut, anak muda ini terbunuh yang sebelumnya sang raja mendapatkan kesulitan untuk membunuhnya, sampai si anak muda ini menunjukkan kepada si raja bagaimana cara membunuhnya, bagaimana agar si raja berhasil membunuh anak muda ini, yaitu dengan cara untuk mengambil panah dari milik anak muda ini, kemudian diletakkan pada busur panah dan dilepaskan dengan mengucapkan bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Rabb anak muda ini, Tuhan pencipta, pemilik dan pengatur anak muda ini. Sehingga ketika panah itu berhasil menembus pelipis anak muda ini dan meninggal dunia, menyebabkan berimannya penduduk negeri tersebut, karena si raja sendiri secara langsung mau mengikuti ketentuan yang diletakkan oleh anak muda agar berhasil membunuhnya, dengan mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan tauhid, kalimat yang menunjukkan tentang keesaan dan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, yang menciptakan dan memiliki seluruh alam semesta ini. Dan ketika rakyat mendengar si raja mau mengucapkan bismillahi rabbil ghulam dan berhasil membunuh sesuai dengan yang diucapkan oleh anak muda ini, maka rakyat seketika itu mengucapkan amanna, kami beriman, sehingga terjadilah peristiwa yang dikenal dengan ashabul ukhdud yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Nah, apakah dibenarkan menjadikan hadis ini sebagai dalil atau dasar dan hujjah atas pembenaran apa yang mereka lakukan dengan di masa-masa ini dan diistilahkan dengan bom bunuh diri, atau sebagiannya mengistilahkan dengan istilah lain agar bisa lebih diterima oleh umat Islam, dengan bom syahid yang banyak dilakukan di beberapa negeri, di Palestina dan di beberapa negeri yang lainnya. Apakah hadis ini bisa dijadikan dalil kisah terbunuhnya anak muda ini atas petunjuk anak muda itu sendiri, apakah bisa dijadikan sebagai dasar? Maka pada malam hari ini saya akan membawakan beberapa jawaban dan fatwa para ulama. Kemudian kita akan sedikit membahas beberapa hujah mereka, beberapa hujah mereka dalam melegalisir operasi bom bunuh diri yang mereka lakukan selama ini. Hujah-hujah ini mereka sebarkan dalam banyak karya tulis, disebarkan di dalam dunia internet dan yang lainnya. Untuk itu kita ingin mencoba mengembalikan jawabannya kepada ahlul ilm, para ulama, yang memang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan jawaban permasalahan agama yang kita hadapi, terkhusus permasalahan yang bersifat kontemporer, permasalahan yang terjadi di masa kita dan belum ada contohnya yang semisal itu di masa yang lalu, peristiwa-peristiwa yang datang di masa ini dan terus muncul silih berganti. Ini diistilahkan dengan bahasanya, bahasa fikihnya, an-nawazil, yaitu peristiwa-peristiwa kontemporer yang membutuhkan para ahli ilmu, para ahli agama, para ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah untuk beristimbak, menentukan kesimpulan hukum permasalahan tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bersikap terburu-buru dan sembrono di dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang datang kepada mereka, informasi-informasi yang sampai kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepada mereka sebuah informasi tentang sebuah kejadian, tragedi, peristiwa, ya, baik yang mendatangkan atau menjanjikan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan bagi umat Islam, atau informasi tentang peristiwa tragedi yang mendatangkan ancaman, membuat umat ini takut, cemas, mereka segera menyebarkannya, menilainya, menghukuminya. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, kalau seandainya mereka mau mengembalikan kesimpulan jawabannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing umat ini, atau kepada ulil amr. Ulil amr di sini adalah yang pertama para ulama, yang kedua adalah penguasa muslimin yang membimbing mereka. Kalau jawabannya mau dikembalikan kepada Rasul dan ulil amr dengan dua pengertian yang tadi, kata Allah, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Pasti, niscaya akan diketahui kesimpulan hukum dari permasalahan tersebut sebagai hasil istimbab, upaya ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memang di bidangnya. Kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian pasti kalian akan mengikuti jejak syaitan kecuali sedikit saja dari kalian. Para hadirin yang saya muliakan, ayat ini sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar bersikap, dasar menilai, atau dasar menghukumi di masa yang penuh dengan peristiwa silih berganti, yaitu perintah dari Allah untuk mengembalikan kesimpulan jawaban dan hukum permasalahan tersebut kepada para ulama yang memang mereka itu ahlun lil ijtihad, yang memang mereka punya perangkat-perangkat untuk berijtihad dalam urusan agama ini. Terkait dengan permasalahan bom bunuh diri ini, dan memang tepatnya diberi nama dengan bom bunuh diri, dan secara khusus terkait dengan hadis yang sudah kita baca, apakah dibenarkan pendalilan dengan hadis tersebut? Maka dijawab oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, yang sudah meninggal dunia, ketika mensyarah hadis tersebut. Ketika mensyarah hadis tersebut dalam syarah Riyadhus Salihin, beliau sudah menjawab syubhat yang dilontarkan oleh beberapa jamaat, beberapa kelompok-kelompok pergerakan di masa ini. Beliau mengatakan, kata beliau, di antara masail yang bisa dipetik yang keempat adalah annal insan yajuz ayyugharrira binafsihi fi maslahatin 'amma lil muslimin. Boleh bagi seorang muslim untuk memasuki atau melakukan suatu perkara yang bisa sampai kepada al-maut, mencelakakan dirinya untuk kepentingan yang bersifat umum untuk kaum muslimin. Coba kita perhatikan, diperbolehkan untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat membahayakan dirinya, yang bisa saja sampai kepada al-maut, dengan syarat apabila dalam rangka sebuah kemaslahatan untuk kaum muslimin. Ini pernyataan beliau. Sebagaimana dilakukan oleh anak kecil ini, dia menunjukkan si raja cara bagaimana membunuh dirinya. Nah, dan dilakukan hingga terbunuh. Kemudian Syekh menyatakan setelah itu, fa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas minal intihar. Sementara yang dilakukan oleh sebagian manusia ini, sebagian kaum muslimin, dari operasi bom bunuh diri dengan membawa alat-alat peledak, kemudian dia masuk ke daerah orang kafir dan meledakkan dirinya di tengah-tengah mereka, fa inna hadza min qatlin nafs wal iyadu billah. Operasi seperti ini, tindakan seperti ini tergolong tindakan bunuh diri. Wa man qatala nafsahu fa huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abadal abidin kama jaa fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan dikekalkan selama-lamanya di jahannam, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, li anna hadza qatlu nafsi qatala nafsahu la fi maslahatil islam. Karena apa yang dilakukan oleh mereka pada masa ini, operasi-operasi bom bunuh diri yang mereka lakukan di masa ini, bukanlah untuk kepentingan Islam yang mendatangkan maslahat, mendatangkan efek positif untuk kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan peristiwa yang terjadi di Palestina, Palestine. Bagaimana di sana, kata beliau, seorang muslim masuk ke barisan orang-orang Yahudi, meledakkan dirinya sehingga mati dari orang Yahudi 10 orang atau lebih dari mereka. Tetapi akibat dari perbuatan itu, tak lama, sehari atau dua hari sesudahnya, tak lama setelah itu, kaum Yahudi balik menyerang kaum muslimin, dan ternyata korban yang menimpa kaum muslimin lebih besar. Korban jiwa, harta, dan yang lainnya jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi di negeri mereka. Tentunya hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh si ghulam, oleh anak muda tersebut. Kita menyaksikan sekarang para hadirin, setelah kita mendengarkan tadi jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, realita yang terjadi. Untuk kita kemudian membandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh si ghulam, kita akan menyatakan, boleh kalian berdalil dengan peristiwa yang menimpa si ghulam, tapi dengan syarat benar-benar mendatangkan maslahah kaum muslimin, ya, dan sekaligus mendatangkan atau menyebabkan berimannya orang-orang kafir, berimannya orang-orang yang tidak beriman. Kalian meledakkan diri kalian di tengah orang-orang Yahudi, membunuh diri kalian, apakah pertanyaannya ada dari orang-orang Yahudi separuh dari negara mereka, dari rakyat mereka masuk Islam? Seperti yang terjadi di dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Pertanyaannya sekarang, apakah yang kalian lakukan dan sudah berapa nyawa yang menjadi korban bom bunuh diri ini? Berapa kali peristiwa bom bunuh diri ini dilakukan? Apakah orang-orang Yahudi, jangankan semuanya, kita hanya meminta mungkin ada separuh dari rakyat Israel yang masuk Islam dan menganggap Islam sebagai agama yang benar, tauhid. Atau sebaliknya, orang Yahudi semakin memandang Islam, orang-orang kafir secara umum memandang Islam sebagai agama yang tidak mengenal kasih sayang. Realita menjawab kepada kita bahwa yang terjadi adalah justru efek negatif yang muncul bagi Islam dan kaum muslimin. Berapa kali kita sering mendengar di berita-berita seorang muslim masuk bus orang Yahudi, meledakkan dirinya di sana. Dia mati. Mati dari orang Yahudi 5, 6, atau 10, atau 20. Besok atau lusa, Yahudi mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, mengirimkan tang-tangnya yang serba canggih, menghancurkan satu desa muslimin. Ratusan muslim meninggal, hancur rumah-rumah muslimin, sebagiannya lari dengan bayi-bayinya. Apakah ini mau disamakan atau bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh si gulam? Si gulam menyatakan kepada raja, si raja, kalau kamu memang benar ingin membunuh aku dan berhasil membunuhku, ambil satu anak panah, letakkan di busurnya, lepaskan dengan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Sebelum itu dia meminta kumpulkan seluruh rakyat untuk menyaksikan ini. Dia sudah merencanakan, si gulam, anak muda ini sudah merencanakan sesuatu maslahah yang dia harapkan. Ternyata terjadilah apa yang dia inginkan. Dia meninggal dunia dengan apa maslahahnya? Berimannya penduduk negeri itu menjadi muwahhidin, selamat dari kekekalan di jahannam. Para hadirin yang saya muliakan, yang mereka lakukan sekarang ini ya, tentu berbeda dengan yang terjadi pada si gulam. Ini jawaban Syekh Al-Utsaimin kurang lebihnya, ya, semoga bisa difahami. Kemudian mereka masih saja menebarkan syubhat-syubhat lainnya selain berdalil dengan peristiwa gulam ini. Adanya beberapa hadis yang menyebutkan, mengisahkan beberapa peristiwa yang terjadi dalam beberapa pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, atau pertempuran sahabat di masa khilafah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa hadis, lebih dari 5 hadis yang menyebutkan bahwa seorang sahabah, seorang mujahid pada waktu itu, dia menaiki benteng atau dilemparkan ke benteng lawan untuk membuka pintu gerbang, ya, pintu gerbang pertahanan mereka agar pasukan muslimin bisa masuk ke dalam. Seorang yang dilempar ke dalam ini, otomatis dia akan berhadapan dengan tentara lawan yang banyak sekali. Sementara dia seorang diri. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kemudian disebutkan dalam beberapa hadis itu, mungkin saya bacakan beberapanya. yaitu peristiwa yang terjadi pada Al-Bara ibn Malik dalam pertempuran Al-Yamamah. Seperti yang saya kisahkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, di mana Al-Bara ibn Malik ini dilemparkan ke benteng pertahanan lawan dalam rangka untuk membuka pintu gerbang pertahanan mereka. Akhirnya setelah dia dilemparkan, tentunya berhadapan dengan musuh, dia berusaha mempertahankan diri dengan pedangnya. Tidak dia dengan tangannya sendiri atau pedangnya sendiri menaruhkan di lehernya kemudian membunuh diri. Dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Berbeda dengan bom bunuh diri. Secara perhitungan, ya, bahwa dia mati hancur berkeping-keping badannya. Dan dia menaruhkan bom di badan itu dalam keadaan memang saya mati sudah. Sementara itu, ya, apa yang dilakukan oleh Al-Bara ibn Malik dan beberapa yang lainnya dari kalangan sahabat adalah masih disertai adanya upaya untuk menyelamatkan diri. Dia terus bertempur sampai berhasil membuka pintu gerbang tersebut. Di tengah dentingan pedang lawan dan tombak mereka, terbunuhlah Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu. Tetapi dengan itu masuklah pasukan kaum muslimin untuk menyerang kufar dalam benteng pertahanan mereka, dan menanglah kaum muslimin. Berhasil dengan kemenangan. Ini satu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, ya, peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam banyak hadis itu terjadi di saat jihad di bawah sebuah kepemimpinan dan pasukan yang kuat, dalam jihad yang memang benar-benar syar'i. Sekarang kita ingin mencoba menilai dan mengetahui sekaligus hukum permasalahan yang sedang kita bahas ini, yaitu operasi bom bunuh diri yang dilakukan oleh banyak kelompok di masa ini. Kita ketahui bahwa apa yang mereka lakukan, tentunya mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad. Kalau kita bertanya kepada salah satu mereka, ya fulan, apa yang kalian lakukan ini? Kalian yakini ini sebagai jihad, perjuangan? Pasti dia akan menjawab, ya. Pasti dia akan menjawab, ya, ini bagian daripada jihad. Maka dari itu, mereka menamakannya dengan bom apa? Bom syahid. Kalau memang ini bagian daripada jihad, berarti kita tahu bahwa ini adalah ibadah. Sebagaimana jihad itu adalah ibadah. Kalau kita tahu bahwa jihad itu adalah ibadah, maka kita harus tahu pula bahwa ibadah itu diatur oleh Islam. Ada waktunya, ada caranya, ada syarat-syaratnya. Sebagaimana sholat, ada waktunya, ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Nah, kita pun mengatakan seperti ini. Kalau kalian berdalil dengan sekian hadis yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sahabat, kita mengatakan hal itu mereka lakukan, ya, di saat jihad berlangsung, di bawah kepemimpinan yang muslim, satu bendera. Dan maslahah yang mereka ingin raih terbukti. Dari sekian peristiwa di sana, seorang muslim atau seorang mujahid pada saat itu mencemplungkan dirinya, memasukkan dirinya dalam barisan lawan, ternyata mendatangkan maslahah yang besar untuk pasukan yang lainnya. Sehingga berhasil menyerang baik secara langsung atau melambung dari arah lain untuk menarik perhatian musuh dari arah sini. Nah, sekarang kita coba menilai apa yang terjadi di masa ini. Kita tahu bahwa jihad itu ibadah dan sudah diatur. Tidak boleh dilaksanakan kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya. Saya ingin berbicara tentang ini karena ingin menempatkan dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai dasar, hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dasar untuk merekomendasi perbuatan mereka. Apakah memang dalil itu boleh dipakai tepat untuk diletakkan untuk yang mereka lakukan atau tidak? Kita perhatikan. Jihad fisabilillah, tadi Anda sudah menyatakan ini bagian daripada jihad. Taib, apakah ada jihad sekarang? Perlu diketahui bahwa jihad Allah dan Rasulnya mempersyaratkan dua syarat untuk ditegakkan. Jika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka gugurlah kewajiban itu dan tidak boleh dilaksanakan. Yang tadinya ibadah yang terpuji menjadi sebuah amalan yang tidak terpuji jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Persyaratan yang pertama adalah adanya kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri, memiliki kekuatan, kemampuan. Para ulama membagi kemampuan ini menjadi dua jenis. Kekuatan ini dijelaskan oleh para ulama ada dua jenis yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin. Kekuatan pertama adalah kekuatan yang bersifat fisik. Memiliki persenjataan yang cukup, memiliki jumlah yang cukup untuk melayani kekuatan kafir dan jumlah orang-orang kafir. Ini yang pertama. Sebelum kita menginjak kepada syarat yang jenis yang kedua, dari syarat pertama itu yaitu syarat kekuatan dan kemampuan, kita coba mengakui secara jujur, apakah kaum muslimin sekarang sedang memiliki kekuatan, baik jumlah kaum muslimin ataupun kemampuan fisik mereka dan persenjataannya. Kita bisa melihat keadaan yang ada sekarang. Umat Islam terjerai-berai dalam beberapa kelompok, dalam beberapa bendera. Antum lihat, gak usah jauh-jauh, yang skupnya internasional yang skupnya jauh lebih kecil, yang teritorialnya lebih kecil, Palestina. Gak usah bicara nanti Afghanistan, Indonesia, Malaysia, gak usah, terlalu lebar, terlalu kompleks permasalahannya, terlalu rumit. Di Palestina umat Islam terjerai-berai. Ada kelompok Jamaatul Jihad, ada kelompok Hamas, ada Partai Fatah, dan yang lainnya. Masing-masing punya bendera, punya pemimpin. Sekarang kita saksikan bagaimana perselisihan antar muslimin sendiri. Hamas dengan Partai Fatah berebut, saling angkat senjata, saling menembakkan senjatanya antar muslimin. Sudah jumlahnya sedikit, senjatanya lebih sederhana, masih digunakan untuk membunuh sesama kaum muslimin. Nah, berapa jumlah darah yang sudah tertumpah dan nyawa yang melayang dalam persisian dua kelompok ini tadi. Belum lagi kelompok Jamaatul Jihad, masing-masing punya komando. Hamas punya komando, Fatah punya komando, Jamaatul Jihad punya komando, Jamaah Fulan dan Fulan punya komando. Yang ini amirnya memerintahkan hari ini kita nyerang Israel. Yang lainnya sedang istirahat, sedang latihan, ya, sedang tidur, sedang ini dan itu. Yang ini mau nyerang. Nah, sendiri kelompoknya. Lepaskan roket ke Israel. Roketnya repotnya rakitan lagi. Ini problem lagi nih. Masuk ke negeri Israel, blem, dalam keadaan tidak mengenai sasaran. Israel dengan segala media yang mereka miliki, segala biaya yang mereka miliki, dukungan negara-negara kafir yang lainnya, mengekspos kejadian ini itu umat Islam yang mulai. Lihat itu umat Islam jahat, enggak mau diajak damai. Itu lihat umat Islam. Akhirnya kita semakin terpojok. Sekaligus peristiwa ini menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan. Kita lihat keadaan yang seperti ini. Umat Islam benar-benar tercerai-berai. Secara persenjataan jauh. Ya. Kalau di embargo, bingung. Sementara Israel didukung penuh oleh negara-negara kafir. Lah kita mau perang, spare part senjata kita, tang-tang kita dimiliki orang kafir. Ya. Di embargo, bingung, kita gak bisa buat. Spare part pesawatnya juga seperti itu. Kondisi yang sangat menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah, kata Allah, perintah, persiapkan. Wa'iddu lahum, persiapkan untuk mereka orang-orang kafir itu quwwa, kekuatan. Yang dengan kekuatan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Yang bisa membuat takut musuh Allah dan musuh kalian. Lah Yahudi dikasih bom rakitan atau apa? Roket rakitan ya guyu. Enggak takut. Nah. Ya. Umat Islam tercerai-berai kekuatannya sedikit. Nah. Enggak takut mereka. Malah dikejar dengan tangan, didatangin negeri muslimin Afghanistan, didatangin oleh mereka. Kalau dulu Rasulullah mendatangin Khaybar, mendatangin Yamama, mendatangin Kufar dengan pasukannya. Kalau sekarang, Kufar yang mendatangi negeri muslimin. Kufar yang mengirimkan tang-tangnya dan pesawatnya. Hancur. Akibat perbuatan segelintir orang, segelintir kelompok yang tidak mau diajak berpikir dengan baik dan kembali kepada manhaj yang benar. Perhatikan para hadirin yang saya muliakan, kondisi yang menimpa mereka ini baru berbicara kekuatan jenis pertama, kekuatan fisik. Yang kedua, dan ini lebih parah lagi, kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan amal soleh. Apa ini ada pada muslimin? Enggak usah jauh-jauh, terlalu luas. Kita bicara Palestina dah sama Afghanistan, lebih enak bicaranya. Kalau terlalu luas, rumit, tambah rumit. Kita lihat di Palestina. Apakah muslimin di atas tauhid yang benar? Apakah muslimin di atas sunnah Rasul? Atau sebaliknya, mereka penuh dengan bid'ah dalam ibadahnya, dalam akidahnya. Penyembahan kepada kubur-kubur masih terjadi di Palestina. Tarikat-tarikat sufi yang dalam berapa amalannya mengandung kesyirikan-kesyirikan, dalam akidah mereka mengandung kekufuran-kekufuran, tersebar di sana. Syiah juga seperti itu. Apakah muslimin memiliki kekuatan iman? Belum lagi kekuatan iman untuk mengharapkan benar-benar akhirat. Sekarang muslimin sibuk dengan dunianya, sibuk dengan ambisi-ambisinya. Diajak perang, jangankan diajak perang, diajak ke masjid gak mau. Untuk suruh nutup, meninggalkan pekerjaannya sejenak, datang ke masjid sujud dan rukun, gak mau. Suruh meninggalkan pekerjaan yang haram, masih eman. Lah kok suruh berangkat ke medan jihad, urusannya sama nyawa. Berat sekali. Berarti memang muslimin dalam keadaan lemah dari dua jenis kekuatan ini. Kekuatan fisik. Kalau ada yang mengatakan, subhat, ya Ustaz, di masa Rasul, dalam sekian pertempuran, umat Islam dalam keadaan senjatanya lebih sederhana. Jumlahnya lebih sedikit. Kekuatan fisiknya dibanding kufar lebih minim. Lah kok menang? Ya, beda antara mereka dengan kalian. Ya. Kalian ada yang berakidah Mu'tazilah. Kalian ada yang tarekat Naqsyabandiyah. Kalian ada yang tarekat Husafiyah. Kalian ada yang Syiah. Ada yang Rafidah. Ada yang Ja'fariyah. kalian ada yang khawarij, terpecah belah. Belum lagi amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang lainnya, dalam sholat kalian, dalam haji kalian. Nah, beda dengan pasukannya Rasul, dipimpin langsung oleh Rasul SAW, bertauhid mereka, mendengar perintah dari Rasulullah, diamalkan oleh mereka, turun ayat langsung dijalanin, ada larangan segera ditinggalkan oleh mereka, dipuji oleh Allah mereka, dan dipimpin oleh seorang pemimpin, terlepas dari ketakwaan pemimpin tersebut karena dia seorang Rasul, tapi pemimpinnya satu. Di masa khilafah pemimpinnya satu, Abu Bakar As-Siddiq, atau di masa Umar Ibn Khattab dan para khilafah yang sesudahnya, satu pemimpin, satu bendera. Kalau sekarang warna benderanya aja macam-macam, ada yang hitam, ada yang hijau. Nah, benderanya ada yang gambar pedang, nanti ada pohon kurmanya, yang ini begini, yang itu begitu. Nah, dalam satu negeri loh ini, pemimpinnya Amir Mujahidin yang ini minta baiat kepada anggotanya, yang kelompok satunya lagi minta baiat kepada anggotanya, masing-masing punya baiat. Kalau semua dahulu di masa Rasul berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak bisa dikiaskan kondisi mereka dengan kita sekarang. Tidak bisa dikiaskan. Kita harus banyak-banyak berakidah dengan akidah yang benar. Belum lagi syarat yang kedua. Tadi syarat pertama, kekuatan, meliputi kekuatan fisik dan kekuatan iman dan takwa. Yang kedua syaratnya adalah adanya rayah wahidah, kepemimpinan yang satu. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnatun yuqatal min waraihi wa yuttaqa bih. Seorang penguasa, pemimpin itu adalah junnah, perisai bagi rakyatnya. Di mana dilakukanlah jihad di bawah benderanya, di bawah komandonya, dan dijadikan sebagai tameng bagi rakyat dari kekuasaan atau kejahatan musuh. Itu pemimpin. Dalam ayat, salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan syarat ini atau mengisyaratkan kepada syarat yang kedua ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, yaitu firman Allah, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidaklah kamu mau memperhatikan kepada kondisi manusia dari kalangan Bani Israel setelah Musa alaihissalam, di saat mereka mengatakan kepada Nabi yang diutus kepada mereka, utuslah kepada kami, tunjuklah untuk kami seorang penguasa, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah untuk kami seorang penguasa yang kami akan melakukan jihad fisabilillah di bawah bendera dia, di bawah kepemimpinan dia, komando dia. Faham mereka bahwa jihad tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Kalau enggak ada kepemimpinan, repot. Yang satu kelompok menyatakan hari Jumat kita mau nyerang, kelompok lain menyatakan oh belum bisa karena kita masih sedang menyiapkan ini dan itu, enggak mau. Kapan? Nanti pekan depan. Oh, enggak bisa. Sekarang kesempatannya. Berselisih. Nah. Ya. Dan itu terjadi. Perselisihan antar mereka sampai saling mengarahkan senjatanya. Nah. Belum lagi di saat saling memperebutkan kepemimpinan. Lebih lagi korban dari kalangan muslimin berjatuhan lebih banyak lagi. Para hadirin yang saya muliakan, syarat kedua ini sangat penting. Adanya pemimpin. Sekarang siapa yang mau memimpin? Siapa yang mau memimpin? Al-Qaeda menyatakan kami yang lebih berhak, ya, untuk jadi pemimpin. Al-Qaeda punya kebijaksanaan sendiri. Kapan nyerang, kapan tidak. Kapan ngebom, kapan tidak. Kapan maju, kapan mundur. Kapan muncul, kapan sembunyi. Ya. Punya kebijaksanaan sendiri. Kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon, ya, juga punya bendera dan komando sendiri. kapan mau perang, kapan tidak. Statement apa yang mau dikeluarkan, yang dilontarkan, apa yang tidak. Punya kebijaksanaan sendiri-sendiri. Belum lagi kelompok-kelompok yang lainnya yang macam-macam namanya. Lalu mau berperang bersama siapa kita ini? Nah, wahai umat Islam, kita bantu dengan dana. Dananya mau dikirim ke siapa? Begitu dana mau dikirim ke mereka, dengar untuk kelompok ini, yang kelompok sana iri. Oh, itu bantuan dari munafikin. Itu ribut antar mereka masalah dana. Nah, untuk siapa? Ayo kita mau menggalang bantuan dari muslimin. Kotak-kotak amal kita taruh di masjid-masjid, di kantor-kantor, di rumah-rumah, toko-toko. Untuk mujahidin Palestina. Untuk siapa? Untuk Hamas? Apa untuk Fatah? Atau untuk jamaatul jihad? Ittihadul jihad al-islami? Atau yang lainnya? Bingung sampai sana. Enggak, sudah yang penting bantuannya. Wih, enggak bisa dong. Asan bangun masjid jelas untuk rukuk dan sujud. Nah, Das, kamu aja yang berangkat. Berangkat kemana? Palestina. Lah nanti sama siapa perangnya? Nah, bingung kan? Masuk Fatah, repot. Keluar masuk ada orang Hamas, tembak nanti. Nah, ikut Hamas, repot juga. Lah terus mau perang sama siapa? Belum ngadepin Israel, sudah ribut di dalam. Kekuatan semakin hancur. Persis apa yang Allah nyatakan, wa ati'ullah ati'ur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada syariat Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, ya. Jangan kalian berpecah belah, nanti kalian lemah. Secara intern lemah, enggak punya kekuatan, habis pelurunya dan biayanya untuk berperang sesama muslim, untuk berkampanye, mengkampanyekan partainya atau kelompoknya, ya. Terus Allah nyatakan wa dzhabari hukum, dan wibawa kalian di hadapan musuh hancur. Benar sekarang. Nah, setelah peristiwa peledakan WTC, apa keuntungannya? Apakah ada separuh rakyat Amerika masuk Islam? Rakyat Amerika masuk Islam? Atau rakyat Inggris separuhnya atau sepertiganya masuk Islam? Seperti yang dilakukan oleh si Ghulam? Jawabannya sebaliknya. Sebaliknya, justru mereka semakin takut terhadap Islam. Berikutnya, yang jadi korban adalah Afghanistan. Enggak lama setelah itu Amerika kirim tentaranya dengan sekutunya, Inggris, Prancis dan yang lainnya kirim. Sudah, Afghanistan yang katanya dipersiapkan untuk daulah Islamiyah sebagai batu pertama, katanya. Kemana sekarang? Hancur. Pertanian mereka hancur. Perdagangan mereka hancur. Ternak mereka habis. Ukhuwah mereka antar kabilah juga hancur. Dicerai-beraikan oleh musuh. Nah, kabilah ini kasih dana, yang itu tidak, ribut. Nah, hancur. Nah, maslahat apa yang didapatkan? Wah, ada 3.000 orang yang mati dalam WTC. 3.000 orang. Lah di Afghanistan berapa yang sudah mati? Berapa fasilitas negara yang hancur? Perekonomian negara yang semakin tidak bisa diharapkan lagi. Para hadirin yang saya muliakan, apa yang mereka lakukan ini jauh dari dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i itu terjadi di masa jihad. Yang kita sebutkan tadi, sebagiannya ada di Bukhari dan Muslim, dan yang di luar Bukhari dan Muslim, itu terjadi di saat jihad. Nah, jihad itu harus bersatu umat Islam. Bersatu padu di bawah satu kepemimpinan. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, sangat suka kepada orang-orang yang berperang, berjihad di jalan agama Allah saffan, dalam satu saf, ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka rapinya dan kokohnya barisan saf pertempuran mereka itu seperti bangunan yang tersusun rapi Dah sekarang satu saf. Ternyata mereka tidak satu saf sama sekali, tercerai-berai. Sholatnya aja enggak bisa satu saf. Sholatnya aja safnya juga morat-marit. Nah, apalagi mau bersatu dalam urusan yang jauh lebih besar. Membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan sistem dan teknis. Sangat tidak mungkin. Perhatikan ayat ini yang terdapat di dalam surat apa ini? As-Saff. Nah, di surat As-Saff. Nah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah sangat suka kepada orang-orang yang berjuang, berperang, berjihad di jalan agamanya. Saffan, satu saf rapi. Bukan ini mau perang, yang ini tidak, yang ini mau menerima rekonsiliasi, yang ini tidak mau, yang ini minta perdamaian, yang ini tidak. Nah, di masa Rasul, perang satu komando, ya berangkat perang. Kemana Rasul yang mau diserang? Sana. Nah, gimana sekarang mau damai? Ya, mereka mengajak damai, terjadi perdamaian. Satu komando rapi, diberkahi oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Masalah kurang dalam kekuatan fisik atau persenjataan, Allah enggak butuh kepada senjatanya muslimin. Tapi iman mereka, takwa mereka, dan upaya mereka untuk memperkuat diri, upayanya dinilai oleh Allah. Lah sekarang gimana Anda tidak melaksanakan perintah, salah satu perintah terkait dengan jihad, wa'iddu lahum mastata'tum, yaitu mempersiapkan kekuatan baru mau melakukan jihad. Seperti sholat, perintahnya adalah masuk waktu sholat baru jalankan. Waktu sholat belum masuk, Anda maksa berwudu untuk sholat, ya bukan ibadah namanya. Jangan ngawur, ini agama, jihad itu juga ibadah, jangan sembarangan. Kalau masalah modal berani mati, tolong jangan dikotorin jihad ini. Kalau sekedar modalnya sudah sumpek di dunia, ya, tolong jangan dikotorin sebuah ibadah yang mulia ini. Tolong. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Samudra dan gembongnya atau dan kelompoknya, ya, komplotannya, kita perhatikan maslahah apa yang didapatkan, ha? Masalah apa? Negara kita semakin ditekan. Negara kita dicap sebagai sarang teroris, dibatasi dan diatur oleh negara-negara asing. Ya. Politik kita juga dibatasi. Hah? Apa keuntungannya? Nah, belum lagi beberapa bentuk mafsadah yang muncul dari tindakan mereka, terbunuhnya anak-anak muslim, terbunuhnya muslimin sendiri di beberapa kejadian. Ketika ditegur, gimana Anda melakukan pengeboman di situ ada muslimin? Ya salah siapa? Salah sendiri. Nah, ada di tengah-tengah orang kafir. Masya Allah, masya Allah, gampangnya ya satu nyawa muslim. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Ini beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa iskal atau pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Iya. Lalu bagaimana sikap penduduk yang ditimpa konflik, daerah yang ditimpa konflik? Apakah mereka aktif atau aktif? Iya. Iya. Apa mereka pasif atau aktif? Iya. Nah, bagaimana dengan muslimin yang ada di negeri-negeri seperti itu? Jawabannya adalah fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Jilid kedua, beliau menyatakan, barang siapa di antara kaum muslimin yang berada di negeri atau di daerah teritorial yang mereka lemah di dalamnya, tidak memiliki kemampuan atau hidup di salah satu masa pada saat itu atau di masa itu mereka dalam kondisi tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi orang-orang kafir, maka kata Syekhul Islam, hendaknya kaum muslimin yang seperti ini keadaannya mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menahan diri, bersabar dari kekejaman orang-orang kafir, untuk tidak melakukan tindakan apapun menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Nah, wah itu penakut Syekhul Islam itu. Nah, takut mati, Allahu Akbar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di samping menulis dan berdakwah, mengajar dan menyampaikan ilmu, berjihad melawan Tatar. Ya. Berjihad melawan Tatar, dikenal sebagai Syekhul Mujahid. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, coba baca. Enggak tahu diri itu. Nah. Ya. Enggak tahu diri yang mengatakan Syekhul Islam penakut. Nah, dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran kita tahu ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang, berjihad. Dan di situ ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk menahan diri, bersabar. Kata Syekhul Islam, bagi kaum muslimin yang hidup di sebuah negeri dalam kondisi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi orang-orang kafir, maka hendaknya mereka beramal dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri. Atau hidup di suatu masa, tidak terbatas suatu negeri atau daerah tertentu, wilayah tertentu, hidup di suatu masa, di suatu zaman di mana umat Islam atau mereka kaum muslimin itu lemah, tidak memiliki daya untuk menghadapi orang kafir, maka hendaknya beramal dengan ayat-ayat sabar, ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita menahan diri. Nah, dan ini sudah kita bahas atau pernah saya tuliskan di dalam buku Mereka Adalah Teroris dengan lengkap beberapa adillah yang ada di sana. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ketika memerintahkan jihad, di salah satu ayatnya kita perhatikan, Allah sang pemberi syariat atau penurun syariat, kata Allah, wajahidu fillahi haqqo jihadi huwajtabakum wama ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian, berperanglah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar sesungguh-sungguhnya jihad. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak putus sampai di sana. Allah lanjutkan, huwajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian wahai kaum mukminin, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tetapi dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kepada kalian dalam agama ini beban yang kalian tidak mampu untuk melakukannya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan bahwa tidak membebani kaum muslimin sesuatu yang di luar kemampuan mereka setelah perintah untuk berjihad. Agar apa tujuannya? Tidak difahami bahwa perintah untuk berperang itu, perintah untuk berjihad itu bersifat mutlak, tidak ada ampun, harus dilaksanakan, mau tidak mau harus diwujudkan dalam kondisi apapun. Tidak. Tapi Allah menggarisbawahi, Allah tidak membebani kalian. Maksud kata para mufassirin, kalau kalian enggak miliki kemampuan, sudah, jangan paksakan diri. Lah ini penjelasannya mufassirin, mau ikut mufassirin atau mau ikut orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam ini. Nah, yang hanya bermodal emosi dan semangat. Kita yang kena getahnya, umat Islam yang kena getahnya, Islam itu sendiri juga tercoreng namanya. Para hadirin yang saya muliakan, itu jawabannya. Nah, fadhal ya. Yeah. Faedah yang tinggi dan lebih besar adalah di situ ada dua hal. Dipaksanya mereka untuk terjun ke jurang yang ada apinya, ya otomatis apa? Mati. Nah, yang kedua adalah keimanan mereka, bertauhidnya mereka, menjadinya mereka mukminin setelah sebelumnya tidak beriman. Lu apa faedahnya? Wong mati. Faedahnya dia insya Allah di akhirat selamat dari kekekalan dari api neraka yang jauh ngandak bisa dibandingkan dengan api al-khudud, ya, api yang dibuat oleh si raja itu. Allah selamatkan dia dengan itu. Ini maslahah yang jauh lebih besar. Maka dari itu ketika si anak kecil yang berada dalam gendongan ibunya, si ibu sudah ragu, ya, anak kecil menyatakan isbiri ya ummah innaki ala alal haq, sabar wahai ibuku, loncat, jangan mundur kamu, ya, jangan mundur, nah, karena engkau berada di atas kebenaran, ya. Ini tentunya kemaslahatannya yang terbesar adalah keimanan mereka. Sebelumnya mereka tidak beriman, tidak kenal Allah. Luar biasa ini tauhid. Nah, kalau ingin tahu rasanya ini nanti di akhirat, ya. Orang-orang yang pernah diazab di an-nar, ya, jangankan sampai dikekalkan, yang cuma diazab hanya 10 hari. Nah, 10 hari aja tanyakan. Nah, enak mana api ini atau apinya ashabul ukhdud? Nah. Ini kemaslahatan yang besar. Lah kalau sekarang yang mereka lakukan. Nah, apa? Mana kemaslahatannya? Israel tambah jadi, yang kafir tambah kafir, ya, tambah jadi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, fadal. Yang perlu kita juga fahami adalah peristiwa gulam ini terjadi pada umat sebelum umat Islam. Syariat mereka Allah turunkan untuk mereka. Sementara Islam turun dengan syariat tersendiri. Nah, ini yang harus kita ketahui pertama. Dalam syariat Islam berbeda dengan syariat mereka. Kalau seorang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, dipaksa, ya, terancam nyawanya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan salah satu aturannya. Berbeda dengan umat yang sebelumnya. Sebagaimana dahulu kalau umat di Bani Israel membunuh harus dibunuh sudah. Kalau di sini sekarang tidak. Ada tebusan, ya, boleh kisos, boleh diberi maaf. Kalau di masa Bani Israel, gak ada. Bunuh. Gak ada tawaran sudah. Islam dirinci. Nah di masa ini, terkait dengan, atau di masa Islam, Allah menyatakan, وَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Allah berbicara tentang orang-orang yang keluar dari keimanannya. Murtad. Nah, Allah kecam mereka habis-habisan. Tapi kata Allah kecuali orang-orang yang dipaksa, ya, dalam keadaan kalbunya masih tetap yakin bahwa Islam itu adalah yang benar, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadai, ya, dan seterusnya dari keimanan. Kalbunya tetap, tapi dia nggak tahan terhadap siksaan, tidak tahan terhadap kepedihan azab yang dia terima dari rezim yang jahat itu. Maka Allah mengizinkan, silakan, asal kalbunya tetap yakin atas keimanannya. Beda dengan yang terjadi pada Bani Israel. Syariat mereka sendiri, syariat Islam yang sekarang sendiri. Nah, jadi bagaimana kalau ada seorang Muslim yang hidup di negeri kafir, di Cina yang komunis, yang tidak dibenarkan seorang misalkan berbeluk kepada Islam, kalau ketahuan dibunuh, ya tetap dia pada Islam. Tapi begitu ditanyakan, kamu Muslim? Kalau kamu Muslim, saya bunuh kamu. Dan benar-benar ini serius, nggak main-main gitu. Senjatanya betul-betul berapi gitu loh ya. Nah, maka Allah mengizinkan. Oh enggak, saya enggak Islam. Ya, saya dalam hatinya saya mukmin. Ya. Allah izinkan, silahkan. Tapi benar-benar kalau terpaksa. Loh kalau diancam Ustaz, mau dipecat dari jabatannya, suruh kafir. Nah, ya bukan darurat itu namanya, ya. Bukan darurat. Nah, ya dipecat aja. Nah, jual pisang goreng setelah itu. Jadi itu jawabannya. Berbeda syariat mereka dengan syariat kita. Saum bagi Bani Israel dulu gimana? Kalau ada yang saatnya berbuka tertidur, gimana? Gak boleh makan-makan semalam itu. Sampai sahur lagi, gak boleh sahur. Langsung puasa nyambung, sampai besoknya berbuka lagi. Ya? Ini syariatnya Ahlul Kitab. Tapi syariat Islam diberi keringanan oleh Allah, diberi kemudahan. Nah, jadi itu jawabannya. Sehingga kemungkinan lo, kenapa mereka kok meloncat ke api? Sudah tahu mati kok. Beda syariatnya. Kalau dulu diwajibkan oleh Allah mempertahankan, ya, mempertahankan. Kalau sekarang Allah turunkan syariat yang jauh lebih ringan, lebih mudah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Terakhir ya. Yang terakhir Pak Soeba, Pak Haryono. Berhubungan tadi contoh di Palestina atau di Afghanistan. Jika di Indonesia ini pernah terjadi ada pendaftaran sukarelawan ke Palestina atau ke Afghanistan. Kemudian dengan kondisi yang Ustaz terangkan tadi, kalau mereka anak-anak muda ini yang tanpa ilmu juga ikut mendaftar karena semangat di sana ingin membela Islam, kemudian betul terjadi ke Palestina dan meninggal di sana, bagaimana status anak-anak muda yang meninggalnya syahid apa tidak? Nah, jawabannya dari awal pertanyaannya, apakah yang terjadi di Palestina itu jihad yang memang syar'i atau tidak? Ya. Kalau ulama ahli sunnah memutuskan itu bukan jihad yang syar'i, karena tidak memenuhi syaratnya. Seperti yang tadi dijelaskan. Apa nasihatnya ulama untuk mereka, orang-orang di Palestina, kaum muslimin di sana hendaknya menyusun kekuatan dulu, kekuatan iman. Yang enggak sholat, sholat dulu. Yang masih datang ke kubur, tinggalkan ya, minta-minta kubur. Yang masih kalau mau sholat atau berjalan memegang foto syekh tarikatnya, ya, itu tinggalkan dulu. Yang syiah yang suka mencaci sahabat, tinggalkan dulu. Semuanya. Ya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, tinggalkan dulu. Saling membunuh antar kelompok, tinggalkan dulu. Saling merasa lebih berhak menjadi pemimpin, tinggalkan dulu. Jadi satu dulu, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo bareng-bareng melakukan kekuatan, mempersiapkan kekuatan yang Allah perintahkan. Karena mereka enggak mau, tetap. Ya. Seperti itu, maka jihadnya tidak tergolong syar'i. Lalu bagaimana dengan yang berangkat dari sini? Ya itu tadi. Plus lagi, ditambah lagi, kalau dia hidup di negara seperti kita di Indonesia, mau berangkat ke Palestina, ya harus izin dong. Waliul Amr. Izin Waliul Amr. Diizinkan enggak oleh Waliul Amr? Pergi ke imigrasi buat paspor, mau kemana? Mau ke Palestina, mau perang. Nah. Minta izin. Nah. Ya. Berikutnya izin dari orang tua. Ketika ada seorang anak muda mau berangkat jihad, nah ini. Enak kan kalau pakai dalil itu enak memang ya. Nah, enggak ikut emosi. Jadi agama ini jangan dijadikan bulan-bulanan emosinya kita. Jangan. Ya. Anak muda datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, aku mau berangkat jihad." Rasulullah tanya, "Awalidaka hayya?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? "Na'am ya Rasulullah." "Qala fa fihima fajahid." Maka berjihadlah untuk melakukan birrul walidain untuk keduanya, menghormati keduanya, melayani keduanya dan seterusnya. Izin dulu sama orang tua, suruh izin. Ya, kalau diizinkan silakan. Nah, ini harus dipenuhi tahapan-tahapan ini. Ya, harus dipenuhi tahapan-tahapan ini tadi. Jadi para hadirin yang saya muliakan, lu apakah kalau kita karena emosional, kalau mau sholat juga harus izin sama orang tua? Lah kalau diperintahkan sama Allah dan Rasulnya suruh izin dulu, ya izin. Lah nggak ada perintah, nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, mulai dari surat An-Nas sampai Al-Baqarah, yang memerintahkan kita kalau mau sholat izin dulu sama orang tua. Nggak ada juga satu hadis pun yang memerintahkan kita, di buku manapun hadis itu, kecuali mungkin bukunya Syiah, wallahu alam, kalau mau sholat minta izin dulu sama orang tua. Nggak ada. Terkait dengan jihad, ada aturannya. Nah, begitu. Jangan dicampur aduk satu hukum dengan hukum yang lainnya. Nah, ya, ini penting untuk difahami sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun dari rakyat Indonesia Muslimin mau keluar negeri kecuali seizin pemerintahnya. Mau kemana? Mau apa? Mau jihad? Mau kemana jihad? Siapa yang mengizinkan? Wah, ini pemerintahan-pemerintahan kafir. Masalah lain lagi. Masalah lain lagi sudah. Jadi jawabannya adalah dia tidak di atas jihad yang syar'i. Kematiannya tidak membawakan dia kepada posisi syahid. Nah, ini jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terakhir ya. Iya. Betul. Imam. Motifnya. Ya. Membela dia. Ya, karena merasa tokoh-tokohnya, ya, idola-idolanya disinggung di situ. Nah, idola-idolanya disinggung. Ya, di buku tersebut. Nah. Ya, dia sudah menyatakan itu. Nah, dia berlepas istilahnya tidak bantahan buku-buku bantahan itu menunjukkan bahwa dia membela Imam Samudra, tidak. Nah, tapi dia ada kepentingan lain, yaitu karena tokoh-tokoh idolanya dia juga disinggung di buku mereka adalah teroris. Nah, itu sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian malam ini bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.